Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala Al-Thani wal Isrun an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'laha manihatul anz, 40 amalan, 40 perangai yang paling tingginya adalah manihatul anz. Manihatul anz yakni memberikan pinjaman kambing betina yang memiliki susu untuk diperah susunya. Dia di bawah kata beliau rahimahullah al-manihah. Al-manihah adalah an yu'tiyahu iyyaha. Ya, dia berikan kambingnya, dia pinjamkan liyakula banha untuk diminum air susunya, thumma yarudda ilaih, kemudian mengembalikan lagi ke pemiliknya. Sehingga Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala menyatakan manihatul anzi adalah atiyah labadishah, memberi susu kambing betina dengan memberikan kambingnya untuk diperah, diambil susunya. Arba'un khoslatan alaha manihatul anz, yang menunjukkan kasrah turukul khair. Ada 40 macam. Dan yang paling tingginya adalah memberi susu hewan betina. Berarti masih banyak lagi yang di bawah itu. Macam-macam kebaikan. Qala ma min amilin ya'malu bi hasati minha, tidaklah ada seorang yang mengamalkan satu amalan, satu perangai darinya, raja'a thawabiha, karena mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mu'idiha, dan membenarkan janjinya, illa adkhalahu Allah bihal jannah, kecuali nanti pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya menyebutkan satu ucapan perawi Hasan bin Atiyah. Kata beliau, fa'adadna maduna min hatil anzi. Mungkin ini perlu dicatat karena Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan syarah hadis dalam salah satu salihin. Sengaja saya nukil yang pertama dari Bukhari rahimahullah. Kata beliau, berkata Hasan bin Atiyah, fa'adadna maduna min hadil anzi, kami pun mencoba untuk menghitung, menyebut satu persatu 40 itu. Yang paling tingginya adalah memberi air susu hewan betina. Apa yang di bawah itu semua, di bawah, yang di bawah memberi susu hewan tersebut, kami mencoba hitungnya. Fa'adadna maduna min hatil anzi min radis salam, yaitu diantar adalah menjawab salam, wa tashmitil atis, mengucapkan irhamukallah kepada yang bersin, dan dia mengucapkan alhamdulillah, wa imatatil adhani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, wa nahwi, dan semisalnya. Qala, kata Hasan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, famastata'na an nablugha 15 asrah haslah, kami tidak mampu untuk menyebut 15, semuanya di 40 termasuk manihatul anz. Berarti yang di bawah manihatul anzi itu ada 39. Kami mencoba menghitung satu persatu, kata beliau, tidak mampu kami sebut 15 pun. Demikian kata beliau rahimahallahu ta'ala. Ibnu Battal rahimahallahu ta'ala berusaha menyebutkan satu persatu yang kemungkinan dimaksud dengan hadis ini. Arba'un hasratan 'alaha manihatul anzi. Beliau sebutkan beberapa poin, beberapa amalan. Namun khairullah rahiman rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Battal rahimahallahu ta'ala diingkari oleh sebagian ulama. Iya, kesimpulannya, Al-Hafidz rahimahallahu ta'ala berkata, kata Al-Hafidz rahimahallahu ta'ala setelah membawakan beberapa amal yang beliau anggap termasuk ke dalam hadis ini, kata Al-Hafidz rahimahallahu ta'ala, wa inna ma aradtu bima dzakartuhu minha taqrib al-15 allati 'adda Hasan bin Athiyah. Kata Habib rahimahullah, aku sebutkan, aku inginkan dengan apa yang aku sebutkan, kata beliau, adalah untuk memberikan taqrib, untuk memberikan pendekatan pemahaman apa saja amalan yang dimaksud oleh Hasan bin Athiyah yang mencapai 15. Kalau kata beliau, wahia insyaallah la takhruju amma dzakartuhu, dan apa yang disebutkan oleh Hasan bin Athiyah yang 15 itu tidak keluar insyaallah dari apa yang aku sebutkan, kata Al-Hafidz rahimahallahu ta'ala. Qala, kata Al-Hafidz rahimahallahu ta'ala, wa madzalik fa ana muwafiqun limni battal fi imkani tatabbu'i 40 haslatan min hisal khair adnaha manihatul anzi wa muwafiqun libn munayyir fi raddi kathirin mimma dhaqar ibn Battal. Bersama dengan itu, kata beliau, kata Al-Hafidz rahimahullah, aku sepakat dengan Ibn Battal bahwa saya mungkin saja seorang muslim, mungkin saya seorang imam, seorang alim, iya, bisa menyebutkan satu persatu yang diinginkan Rasulullah SAW yang dikatakan terlebih arba'un haslatan 'alaha manihatul anzi. Mungkin dengan tatabbu, menelaah nusus, dia mendapatkan 40 ini. Tapi juga Abdul rahimahullah, aku sepakat dengan Ibnu Munayyir, ya, Ibnu Munayyir rahimahullahu taala mengkritisi Ibnu Battal dari apa yang beliau sebutkan. Karena Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa amalan yang sebetulnya derajatnya lebih tinggi daripada manihatul anzi. Terakhir, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tustahabbu al-maniha, disunnahkan al-maniha, wahia an yakuna lahu naqatun aw baqaratun aw syah. Apa itu manihah? Yaitu seorang memiliki onta betina atau sapi betina atau kambing betina. Dzatu labanin, yang memiliki air susu. Fa yadfa'uha ila man yasrabu labanaha. Dia serahkan kambing betina tadi atau sapi betina tadi atau unta betina yang memiliki susu tadi kepada orang yang mau minumnya. Summa yarudduha ilaih, kemudian setelah diminum dikembalikan kembali hewan tadi kepada pemiliknya. Ini manihah arba'un hasratan 'alaha manihatul anzi. Wallahu a'lam bissawab.